antabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizhahullahu ta'ala tahni'atul mauludi lahu wa jawabuhu. Bab yang ke-47 adalah ucapan selamat al-mauludi lahu kepada orang yang baru saja mendapatkan momongan, wa jawabuhu dan jawabannya. Maka ucapan selamatnya adalah kalimat barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Anda dalam momongan yang Allah berikan pada Anda. Wasyakartal wahiba, dan engkau bersyukur kepada Allah sang pemberi. Wa balagha asyuddahu, dan sampailah si anak tersebut pada usia dewasanya. Wa ruzikta birahu, dan engkau diberi nikmat dengan menjadikan anak, dengan Allah jadikan anak tersebut sebagai anak yang berbakti. Wa yarudu alaihi al-muhanna'u, orang yang diberi ucapan selamat hendaknya menjawab dengan jawaban sebagai berikut. Barakallahu laka wa baraka alaika, semoga Allah memberkahimu. Wa jazakallahu khaira, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wa razaqakallahu mithlahu, semoga Allah memberikan kepadamu karunia semisalnya. Wa ajzala thawabaka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, yang banyak untukmu. Penjelasannya, ucapan selamat dengan redaksi semacam ini dinukil dari seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Adapun jawabannya, maka kemungkinan besar ini berasal dari salah seorang ulama. Ja'a fihi, terdapat dalam riwayat dari Hasan Al-Basri, anna rajulan ja'a ilal Hasani, ada seorang yang datang menemui Al-Hasan Al-Basri. Wa indahu, dan di dekat Al-Hasan Al-Basri ada seorang yang qad wulida lahu ghulamun, baru saja dapatkan momongan berupa anak laki-laki. Faqala lahu, maka orang yang datang tadi mengucapkan selamat kepada orang yang baru saja mendapatkan anak dengan mengatakan yahinnakal farisu, sungguh menyenangkanmu al farisu, engkau akan mendapatkan seorang anak yang menjadi jago dalam berkuda. Dan ini anak laki-laki. Maka mendengar kalimat tersebut, Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, dari manakah engkau tahu anak ini nantinya jadi jagoan berkuda? Wa auhimar, atau malah jadi keledai. Qal, kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kul, ucapkanlah kalimat-kalimat di atas. Penjelasan tentang maknanya, barakallahu laka fi mauhubi laka, artinya adalah mudah-mudahan Allah perbanyak kebaikan untukmu, filladzi razaqaka, dalam anak yang Allah berikan padamu. Al-mauhub maknanya adalah al-marzuq, sesuatu yang diberikan. Yaitu alladzi, sesuatu yang diberikan kepadamu dari Allah. Wa man nabi alaika, dan Allah menganugerahkannya kepadamu, yaitu anak. Wa syakartal wahiba, dan engkau berterima kasih, bersyukur kepada yang memberi. itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mudah-mudahan Allah menjadikanmu sebagai orang yang ridha dengan rezeki yang Allah berikan padamu. Akhirnya engkau bersyukur kepadanya atas rezeki tersebut dan engkau memuji Allah atas rezeki tersebut. Wa balagha ashuddahu, sehingga sampailah anak tersebut pada usia dewasanya. Artinya ya Allah, sampaikanlah si anak ini pada usia muda dan usia yang kuat, dengan bahasa lain berilah dia umur yang panjang. Sehingga jadilah anak tersebut akan menjadi penolong dan pembantumu dalam segala urusanmu. Akhirnya engkau pun bisa mengambil manfaat dengan keberadaan anak tersebut. Wa ruzikta birahu, artinya mudah-mudahan Allah jadikan anak tersebut sebagai anak yang taat kepadamu. Ajzala, maknanya adalah a'zama wa aktsara, semoga Allah membesarkan dan memperbanyak sawabaka, pahala untukmu. Berkaitan dengan barakallaka fil mauhubilaka dan seterusnya, kalimat ini terdapat satu riwayat yang menjadikan kalimat ini sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriatkan oleh Ibnu As-Sakir dalam Tarikh Ibnu As-Sakir. Akan tapi ketika kalimat ini dinisbatkan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka statusnya adalah dhaif karena ada salah seorang perawinya yang lemah. Maka yang benar sebagaimana dikatakan oleh pensara, kalimat ini barakallaka fi mauhubilaka dan seterusnya bukanlah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi berasal dari seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Namun redaksi yang sahih untuk kalimat-kalimat yang dipakai oleh Al-Hasan Al-Basri untuk memberikan ucapan selamat itu tidak sebagaimana di sini. Namun kalimat yang sahih yang berasal dari Al-Hasan Al-Basri berkaitan dengan umat Muhammad, semoga Allah menjadikan momonganmu itu adalah manusia yang mendatangkan kebaikan untukmu dan kebaikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa atau bacaan berkaitan dengan orang yang baru dapat momongan itu berasal dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, dan sebagaimana kita ketahui bahasanya pendapat tabi'in bukan hujjah. Ya, hujjah ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan sahabat, pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Oleh karena itu, berkaitan dengan maka bacaan ucapan selamat untuk orang yang baru saja mendapatkan momongan itu longgar. Mau diberi ucapan selamat dengan bahasa apapun, asal intinya adalah doa kebaikan dan ucapan selamat turut bergembira, itu hukumnya boleh. Tidak harus bacaan ini, tidak harus bacaan itu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang baku untuk menetapkan bacaan tertentu yang kita ucapkan kepada orang yang baru saja dapat momongan. Ini tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan atau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka al-amru wasi', maka perkaranya longgar. Mau bacaan apapun, perkataan apapun, boleh-boleh saja. Termasuk diantaranya boleh-boleh saja pakai perkataan Al-Hasan Al-Basri, baik yang sanadnya sahih ke sampai Hasan Al-Basri, yaitu Ja'alahullah mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, ataupun yang dinisbatkan kepada Hasan Al-Basri, barakallaka fimmahu bilaka, dan seterusnya. Yang jelas, jumhur fuqaha berpendapat menganjurkan untuk memberikan ucapan selamat kepada orang yang baru saja dapat momongan. Jumhur fuqaha mengatakan ini perkara yang hukumnya dianjurkan. Dan ini adalah satu hal yang tepat karena ini satu perkara yang menggembirakan dan satu hal yang baik kita turut merasa gembira dengan orang yang mendapatkan kegembiraan. Kemudian berikutnya adalah mayu'awadhu bihi al-awladu, bacaan yang digunakan untuk memohonkan perlindungan untuk anak kecil. Maka anak kecil juga mendapatkan gangguan dari setan. Maka disinilah peran orang tua untuk mendoakan anaknya, karena dia belum bisa melindungi dirinya sendiri, ya, dengan membaca bacaan yang Nabi ajarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma u'idukuma bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa perlindungan untuk cucunya, untuk dua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, dengan mengatakan u'idzukuma, aku lindungkan kalian berdua dengan firman-firman Allah yang sempurna dari semua gangguan setan, wahamah dan binatang berbisa, pemingkuli ainin lamah, dan semua pandangan lamah yang menyebabkan keburukan bagi orang yang dipandang. Diatkan oleh Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud dengan firman-firman Allah yang sempurna adalah nama-nama Allah yang terbaik, demikian juga kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Maka kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu Allah sebut dengan firman-firman yang sempurna, karena firman-firman Allah tersebut terbebas dari al-awarid wan nawaqis, dari berbagai faktor penghalang, dari berbagai faktor yang menyebabkan cacat, semisal wan nawaqis dan berbagai kekurangan. Maka firman-firman yang Allah turunkan di berbagai kitab suci adalah firman-firman yang sempurna karena tidak ada di dalamnya kekurangan, kejelekan, dan semisalnya. Hama maknanya adalah semua binatang yang memiliki racun yang bersifat membunuh, semacam ular, kalajengking, dan yang lainnya. Hama adalah bentuk mufrad, jamaknya adalah hawam. Sedangkan ainin lamah maknanya adalah alat itu sibu manadorta ilaihi bisuin, adalah pandangan yang menyebabkan terjadinya keburukan bagi sesuatu yang engkau pandangi. Maka kalimat ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Ya, kalau yang didoakan itu satu orang anak, ya mu'idhuka bi kalimatillahi tamma. Jika doanya anaknya dah banyak, maka ya u'idhukum bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamma. Dan catatan yang lain berkaitan dengan bacaan ini statusnya adalah doa. Wa'idukuma dan seterusnya, ini statusnya adalah ad-doa. Maka tidak disyaratkan anak yang didoakan itu ada di depan orang yang mendoakan. Maka bacaan ini tetap bisa dibacakan oleh seorang ayah untuk anaknya ketika si ayah ini bepergian jauh, ya, lagi pergi keluar kota. Ini tetap bisa ikut mendoakan anaknya supaya terjaga dari gangguan setan, binatang berbisa dan seterusnya. Karena ini apa? Membabi doa. Karena adalah doa, maka tidak ada persyaratan anak yang mau didoakan itu harus dipegang atau harus ada di depannya. Maka di sini terdapat contoh tawassul yang syar'i dalam doa, yaitu tawassul dengan firman-firman Allah. Dan firman Allah adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka u'idzukuma bi kalimatillahi tamma, ini adalah tawassul dengan salah satu tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ini tawassul dengan firman Allah dan firman Allah adalah sifat Allah. Kemudian hadis ini dalil menunjukkan di antara hal yang membahayakan adalah ain. Ini itu pandangan orang yang kagum atau orang yang hasad. Ini menimbulkan dampak jelek kepada objek yang dipandang. Yang ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani, bahasanya mayoritas yang menyebabkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dan dimasukkan ke dalam kubur adalah karena ain. Ya, kata Nabi, faktor yang paling banyak menyebabkan umat beliau mati, meninggal dunia, itu kata Nabi, karena faktor terkena ain. Kemudian bab berikutnya adalah doa ulil maridi fi iyadatihi, doa untuk orang yang sakit pada saat kita membesuk orang yang sakit. Labak satahurun insyaallahu, tidak mengapa, pembersih dosa insyaallah. Diatkan oleh Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lengkapnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala lahu, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika membesuk orang yang sakit atau menemui orang yang sakit dalam rangka membesuknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si sakit, la ba'sa, artinya la syiddata 'alaika, semoga sakit itu bukanlah sakit yang berat bagimu dan bukanlah menjadi gangguan untukmu. Tahurun, tahurun artinya adalah alat, alat untuk terwujudnya kebersihan. Dalam bahasa Arab ini bisa terdapat perbedaan antara tahurun dengan tuhurun. Toknya di fathah ataukah toknya di dhamma. Jika toknya di fathah, maka ini menunjukkan alat. Nah, sedangkan jika toknya itu di dhamma, itu menunjukkan perbuatan. Tahun jadi alat bersihnya dirimu dari dosa-dosamu. Karena mengandung makna alat, maka tahurun di sini maknanya adalah mutahhiratun, alat pembersih bagimu dari dosa-dosamu. Insya'allahu, jika Allah berkehendak. Nah, tahurun insya'allah di sini kata pensyarah adalah jumlatun khobariyatun, adalah kalimat berita, bukan kalimat doa. Karena kenapa beliau katakan demikian? Karena dalam berdoa terdapat adab, hendaknya seorang itu menegas, menggunakan kalimat yang tegas dalam doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu berdoa dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah sayangilah aku jika engkau mau. Kata Nabi, tidaklah menggunakan bahasa yang tegas, ya Allah ampuni aku, ya Allah sayangi aku. Oleh karena itu, maka tahurun insyaallah kata pensyarah ini adalah kalimat berita. Nabi beritakan bahasanya semua sakit, semua musibah itu pembersih dosa. Kemudian bacaan yang lain adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfiyaka sab'a maratin. Aku memohon, aku meminta kepada Allah zat yang maha agung, pemilik ars yang besar, agar Allah menyembuhkanmu. Kalimat ini dibaca sebanyak 7 kali. Diatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi dan Abu Dawud, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin muslimin ya'udhu maridan." Tidak ada seorang muslim yang membesuk orang yang sakit, lam yahdur ajaluhu, dan si sakit ini belum tiba ajalnya. Fayaqulu indahu, lalu dia berkata di dekat si sakit, sab'a maratin, sebanyak 7 kali, yaitu bacaan yang tadi telah kita baca, illa afahullahu, kecuali niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan afiah, kesembuhan untuk si sakit. Ayashfiyat maknanya adalah menyembuhkanmu dan menghilangkan darimu apa yang engkau jumpai. Makna hadis ini sebenarnya seorang jika dia membesuk seorang yang sakit, lalu si pembesuk ini membacakan indahu di dekat si sakit doa ini sebanyak 7 kali, sedangkan si sakit ini dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala belumlah tiba ajalnya, maka Allah pasti akan memberikan kesembuhan untuknya bifadlillahi azza wa jalla, dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika ajal untuk si sakit ini memang telah tiba, maka doa ini tidaklah memberi manfaat. illa kecuali fi thawabil qira'ah khasatan, kecuali khusus ya, bagi si pembaca, maka tetap manfaat, yaitu mendapatkan pahala membaca doa ini. Adapun si sakit, apakah mendapatkan kesembuhan? Jawabannya enggak, tidak. Tidak mendapatkan manfaat dari doa ini jika memang dalam takdir Allah Subhanahu wa taala si sakit ini memang telah tiba ajalnya. Amannya tetap bacaan ini ada nilainya dan manfaatnya bagi orang yang mengucapkannya, yaitu mendapatkan pahala karena mengamalkan salah satu dari ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fadlu ayadatil maridi, berkaitan dengan masalah sakit, maka bab yang ke-50 adalah keutamaan membesuk orang yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ada rajul akhahul muslima, jika seorang itu membesuk saudaranya sesama muslim, maka pahala ini cuma khusus berkaitan dengan membesuk sesama muslim. Masya fi khirafatil jannati hatta yajlisa, maka dia berjalan di tengah-tengah taman surga, di tengah-tengah kebun-kebun surga, ya, sambil memetik buah-buahnya, hatta yajlisa, sehingga dia duduk. Fa idza jalasa ghamaratul murahmatu, maka jika dia duduk di sisi si sakit, maka kasih sayang Allah meliputi dirinya. Fa in kana khutwatan, jika dia membesuk si sakit ini di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, maka terdapat 70 ribu malaikat yang bertugas untuk mendoakannya sampai sore tiba. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin, dan seandainya dia membesuk sesama muslim itu di waktu sore, maka Allah tugasi, Allah berikan tugas kepada 70 ribu malaikat untuk mendoakannya hatta yusbiha, sehingga waktu pagi tiba. Diatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan Sahih Tirmidzi, dan juga dinilai sahih sebelumnya oleh Syekh Al-Alamah Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Di sini diatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan makna khirafah, khirafah maknanya adalah memetik buah-buah di kebun surga. Dalam kitab Al-Qamusul Muhit disebutkan khurfatan maknanya adalah mukhtaraf wal atau mukhtarib wal mujtani, adalah orang yang memetik, mujtani orang yang memetik. Maka makna khurfah kal khirafah, sebagaimana khirafah. Dan memang dalam sebagian riwayat hadis disebutkan fi khurfatil jannati, maka tadi kita terjemahkan, maka orang tersebut berjalan di tengah-tengah kebun surga sambil memetik buah-buahnya. Sedangkan Al-Harawi mengatakan khurfatil jannati maknanya adalah buah korma yang dipetik ketika telah matang buah tersebut, ketika buah tersebut telah matang. Kata Abu Bakar Ibnu Al-Ambari rahimahullah ta'ala, di sini ada tashbih, penyerupaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi serupakan sawab, adanya pahala yang didapatkan oleh orang yang membesuk orang yang sakit, Nabi serupakan dengan apa yang didapatkan oleh seorang yang memetik pada saat dia memetik buah-buahan. Maka di sini tasbih. Di sini ini sekedar kalimat penyerupaan. Maka orang yang berjalan menuju tempat orang yang sakit, maka dia berjalannya berpahala. Maka dia mendapatkan pahala dalam perjalanan yang dia lakukan, sehingga pahalanya demikian besar. Nabi serupakan bagaikan orang yang berjalan di tengah-tengah kebun, kemudian memetiki buah-buah yang dia dapatkan. Atau makna hadis ini adalah, yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah jalan. Sehingga makna hadis, orang tersebut berada di dalam jalan yang mengantarkan dia menuju surga. Maka jika orang tersebut telah duduk di tempat si sakit, maka ghumaratuhu ar-rahmah, dia akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Ghumarat maknanya alat, wa ghattat wa satarat. Ghattat satarat maknanya menutupi. Alat kurang lebih maknanya juga menutupi. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menutupi dirinya. Rutwah artinya adalah awal siang. Maka jika seorang itu membesuk di pagi hari, maka didoakan oleh malaikat 70 ribu malaikat sampai sore tiba. Shalla alaihil malaikah. Salat di sini maknanya adalah malaikat mendoakannya agar mendapatkan ampunan dan kebaikan. Maka malaikat mendoakannya sampai sore tiba. Artinya malaikat terus menerus mendoakannya dengan ampunan dan kebaikan sehingga datanglah waktu sore. Demikian juga jika seorang itu membesuk orang yang sakit di waktu pagi, maka malaikat tidaklah henti-henti mendoakannya untuk mendapatkan ampunan dan kebaikan sehingga datanglah dan tibalah waktu pagi. Maka di sini terdapat tarhib, motivasi untuk membesuk orang yang sakit. Maka hal ini menunjukkan bahasanya membesuk orang yang sakit adalah satu amal yang hukumnya mustahab, dianjurkan. Maka di antara amal salat yang dianjurkan adalah membesuk orang yang sakit. Terdapat keutamaan yang sangat besar yang Allah janjikan, yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mau membesuk orang yang sakit, sesama muslim yang sedang sakit. Dan membesuk orang sakit ini tidak disyaratkan harus sakit yang berat-berat. Tidak disyaratkan harus sakit yang berat-berat. Sebagaimana kita baca di Adabul Mufrad, maka ada membesuk orang sakit karena cuma sekedar sakit mata, belen atau yang lain, dan dibesuk. Maka ini, dan ini sakit yang ringan. Secara zahir ini sakit yang ringan. Maka sakit di sini tidaklah dibatasi dan tidak disyaratkan harus sakit yang berat-berat, yang opnam, yang sampai masuk rumah sakit, harus opnam segala dan seterusnya. Tidak harus demikian. Kemudian bab yang ke-51, doa ul-marid alladhi ya'isa min hayatihi. Doa yang selayaknya diucapkan oleh seorang yang sakit ketika dia telah putus asa dari hidup. Artinya dia sudah yakin kayaknya sudah mau meninggal dunia. Ya Isa artinya in qata'a amaluhu, telah putuslah harapannya fil hayati untuk hidup lebih lama lagi. Maka Nabi ajarkan sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim untuk mengucapkan Allah maghfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, ya Allah sayangilah aku. Wa alhaqni bi rafiqil a'la, dan gabungkanlah aku bersama ya, ar-rafiq al-a'la. Ya, teman-teman, kalau maknanya secara bahasa, ar-rafiq artinya kawan, al-a'la yang tinggi. Demikian diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Siapa itu yang dimaksud dengan rafiqil a'la? Teman-teman yang tinggi. Yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat ke-69, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu empat jenis manusia: nabi, siddiq, suhada dan solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan empat jenis manusia ini adalah sebaik-baik kawan. Namun ada penjelasan yang lain tentang makna rafiqil a'la. Penjelasan yang kedua mengatakan rafiqil a'la maknanya adalah surga. Penjelasan yang keempat mengatakan yang dimaksud dengan rafiqil a'la adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau maknanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka maknanya adalah doa agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima arwahnya, menerima rohnya. Setelah meninggal dunia, maka nyawa seorang manusia itu akan dibawa oleh malaikat. Jika dia orang yang saleh, maka dibawa malaikat untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah terima nyawanya. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk membawanya ke bumi dan membalikannya ke jasadnya. Kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sedangkan jika rafiqil a'la ini maknanya surga, maka wa alhaqni bi rafiqil a'la maknanya ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Jika maknanya adalah sebagaimana makna yang pertama, yaitu empat jenis manusia yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 69, maka wa alhaqni bi rafiqil a'la maknanya adalah ya Allah gabungkanlah aku bersama empat jenis manusia yang merupakan manusia-manusia yang engkau beri nikmat, yaitu para nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Tentang makna syuhada ada dua penafsiran dari ahli tafsir tentang makna syuhada dalam ayat ini. Penjelasan yang pertama, syuhada di sini yang merupakan jamak dari syahid, maknanya adalah orang yang gugur di medan jihad. Kemudian penjelasan yang kedua, syuhada maknanya adalah ulama. Maknanya adalah al-ulama. Ya, karena para ulama adalah saksi-saksi Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini yang bertugas mengatakan inilah aturan Allah, inilah syariat Allah dan seterusnya. Maka para ulama adalah syuhada sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qisba. Maka Allah, para malaikat dan para ulama bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan syuhada maknanya adalah ulama. Kata Sayyid Nusaymin di Sarawasitiyah dan lainnya, ya, dua-duanya benar. Kemudian di hadis yang lain menceritakan detik-detik sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Aisyah mengatakan, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingda mautihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik beliau hendak meninggal dunia, yudkhilu yadaihi, beliau masukkan kedua telapak tangannya filma ke dalam ke dalam wadah berisi air. Kemudian beliau mengambil air, fayamsahu bihi ma wajahahu, dan beliau gunakan untuk mengusap wajahnya. Wa yaqul, kemudian Nabi mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Beliau mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Sakarat maknanya syadaid, kesulitan. Inda mautih di sini maknanya adalah detik-detik beberapa saat sebelum matinya. Maka inda mautih di sini kita takwil. Terjemahnya kita takwil. Kenapa? Kalau letterlocknya tidak mungkin. Pada saat Nabi mati, sudah mati. Enggak bisa. Inda mautih loh, pada saat Nabi mati. Masa pada saat Nabi mati masukkan tangan, udah mati ya, diam. Maka ingdam mautihi di sini kita takwil, ini namanya takwil. Kita katakan ingdam mautihi di sini bukan pada saat Nabi mati, namun pada saat beberapa saat detik-detik sebelum beliau meninggal dunia. Beliau masukkan tangan ke dalam air. Kemudian beliau gunakan untuk mengusap wajahnya. Air ini beliau ambil dalam rangka mencegah panas. Yang ini inilah yang dirasakan oleh orang yang dalam kondisi hendak meninggal dunia. Atau Nabi mengambil air dan mengusapkan air di wajahnya, ini adalah daf'an, dalam rangka mencegah lil ghusyayan wa kurabihi. Mencegah kurab, kesusahan kematian, wakhusayan, dan khusya itu mana aslinya meliputi atau menutupi, artinya kesusahan yang meliputi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat meninggal dunia. Maka bacaan yang bisa dibacakan oleh orang yang hendak meninggal dunia pada saat detik-detik kematian, dia bisa mengucapkan la ilah Hailallah. Dan ketika, dan di antara hal yang bermanfaat untuk mengurangi penderitaan karena proses pencabutan nyawa adalah sebagaimana Nabi lakukan, itu mengusapkan wajah, mengusapkan air di wajah. Kemudian bacaan yang ketiga yang dibaca oleh orang yang sakit yang dalam detik-detik kematiannya bisa mengucapkan bacaan sebagai berikut: La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Sebagaimana diriatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Lengkapnya hadis adalah sebagai berikut. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, shaddaqahu rabbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapan si hamba ini. Dengan Allah katakan la ilaha illa ana wa ana akbar. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku, dan akulah yang paling besar dari segala yang besar. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahda, maka Allah pun menjawab perkataannya dengan mengatakan la ilaha illa ana wahdi. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku semata. Jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahda la syarikalah, maka Allah pun menjawabnya dengan mengatakan la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku semata, aku sendirian, tiada sekutu bagiku. Jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku walal hamdu, maka Allah pun menjawab perkataannya dengan mengatakan la ilaha illa ana li al mulku wali al hamdu. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, untukku segala kerajaan dan segala pujian. Dan jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, maka Allah merespon perkataannya dengan mengatakan la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi. Wa kana yaqul, kemudian Nabi mengatakan, man qalaha fi maradihi, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat di atas pada saat dia sakit, summa mata, kemudian setelah itu dia meninggal dunia, lam tata'amhu annahu, maka dia tidak akan dibakar dengan api neraka. Sedekau rabbuhu, artinya adalah Allah berfirman menjelaskan benarnya apa yang diucapkan oleh si hamba. Artinya qararahu, Allah menetapkan bahasanya dengan mengatakan tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, dan akulah yang paling besar. Maka siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, yaitu kalimat-kalimat di atas tanpa jawabannya, karena kalau jawabannya itu jawaban dari Allah, ya, maka yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang Nabi sebutkan, adapun jawabannya jangan dibaca, karena itu adalah jawaban Allah atas perkataan seorang hamba. Sehingga kama ja'at binasil musannif, sebagaimana yang teks redaksi yang dibawakan oleh penulis Hisnul Muslim. Tsumma mata, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat di atas kemudian meninggal dunia dikarenakan rasa sakitnya tersebut, lam tuta'imhu annar atau lam tata'amhu annar, maka dirinya tidak akan dimakan oleh api neraka, yaitu tidak akan dibakar oleh api neraka, tidak akan dibakar dengan api neraka. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, dan firman Allah itu ada hurufnya dan ada suaranya, dan firman Allah itu ada kapan Allah berkehendak. Ketika ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka Allah berfirman sebagaimana yang Nabi ceritakan. Kemudian bab yang berikutnya, yang ke-52, adalah mentalkin al-muhtadar, orang yang sedang sakarat. Dalam bahasa Arab terdapat banyak kata yang dipakai untuk sakarat. Kadang menekan kata-kata ihtidor, dari kata-kata hadoro artinya hadir, artinya ajalnya telah tiba. Terkadang pula menggunakan kata-kata nazak, dari kata-kata nazak, diambil dari kata-kata nazak artinya dicabut atau pencabutan, ya, karena nyawanya sedang dicabut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannata." Siapa yang ucapannya yang terakhir adalah la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Dan ingat, pasti masuk surga itu belum tentu langsung masuk surga. Jadi Nabi katakan, pasti masuk surga. Nabi tidak mengatakan langsung masuk surga. Maka pasti masuk surga itu ya, pasti masuk surga, namun belum tentu langsung. Boleh jadi langsung, boleh jadi mampir. Namun masuk surga, ya masuk surga. Karena sebagian orang, banyak orang salah paham, pasti masuk surga itu dikira langsung masuk surga. Tidak, pasti masuk surga itu berbeda dengan langsung masuk surga. Ya namanya pasti masuk surga, ya apapun yang terjadi dia mesti masuk surga. Boleh jadi mampir ke neraka, boleh jadi tidak mampir ke neraka. Demikian diriatkan oleh Abu Dawud dan dimasukkan oleh Al-Albani dalam sahih Jami' Shaghir dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan la ilaha illallah dalam hadis ini dan yang lainnya adalah dua kalimat syahadat. Bukan hanya la ilaha illallah saja, namun juga Muhammadur Rasulullah. Demikian juga penjelasan Al-Kirmani. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan la ilaha illallah di sini adalah, yang dimaksudkan adalah la ilaha illallah dan pasangannya, yaitu Muhammadur Rasulullah. Maka seorang yang sedang dalam kondisi sakarat, kewajiban orang yang ada di dekatnya mentalkinnya, mengajarinya. Talkin artinya ngajari, bimbing. Diajari untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar, demikian juga Al-Kirmani, bahasa yang dimaksudkan adalah dua kalimat syahadat. Bukan hanya la ilaha illallah saja, namun ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Dan maksud dari talqin, orang yang tidak meninggal dunia ya, ditalqin itu maksudnya adalah supaya kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Karena maksudnya adalah demikian, maka cara mentalkin yang benar sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muslimin rahimahullah ta'ala adalah orang yang sakit tersebut, orang yang tidak meninggal dunia tersebut dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkannya, maka sudah ya, kita diam saja. Kita yang membesuk, orang kita yang ada di dekatnya membiarkannya sampai kemudian kecuali ternyata setelah itu dia mengucapkan kalimat apa lagi ya, nyebut nama cucunya atau nama atau ingat sapinya atau karena yang teringat waktu itu adalah sesuatu yang sangat dicintai, karena ini dalam kondisi sulit maka tidaklah keluar kecuali hal-hal yang sangat berkesan dalam hidupnya. Maka kemudian ketika dia nyebut sawahnya, nyebut cucunya atau nyebut siapanya, maka baru diulangi lagi, diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian seterusnya. Tapi kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian diam saja, ya sudah biarkan. Jangan disusahi dengan ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya dia malah jengkel. Jadi sehingga cukup sampai dia mengucapkan, maka kita diam. Setelah itu dan dia keluar nyebut apa lagi, nah baru ditalkin lagi. Karena maksud dari talkin adalah supaya kalimat terakhir yang diucapkan oleh orang ini adalah la ilaha illallah. Kemudian bab berikutnya adalah doa uman usibah bimusibatin, bab tentang orang yang mendapatkan doa yang dibaca oleh orang yang mendapatkan musibah. Maka pertama adalah mengucapkan istirja, yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, Allah berilah pahala untuk musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik daripada musibahku. Diriatkan oleh Muslim dari ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lengkapnya hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min abdin tusibu musibatun." Tidaklah ada seorang hamba yang tertimpa musibah, fayaqul, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya, illa ajarahullahu fi musibatihi, kecuali Allah akan berikan pahala untuk musibahnya, wa akhlafa lahu khairan minha, dan akan Allah ganti untuknya ya, sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, tatkala suamiku Abu Salamah meninggal dunia, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengucapkan kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fa akhlafallahu li khairan minhu. Maka ternyata Allah gantikan untukku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlafali maknanya adalah awada li, atau wa akhlifli artinya adalah awidli, berilah ganti untukku dengan yang lebih baik daripada musibah tersebut. Musibah apakah yang dimaksudkan dalam bacaan ini? Kapan kita disyariatkan untuk mengucapkan bacaan ini? Apakah hanya khusus musibah kematian sebagaimana Ummu Salamah? Jawabannya, musibah di sini amun, maknanya umum. Maka ini baik musibah terkait dengan nyawa, yaitu kematian, ataupun musibah terkait dengan harta, dicuri orang, maka disyariatkan untuk baca istirja dan doa yang Nabi ajarkan. Maka ini tidak hanya khusus ya, bacaan ini tidak hanya khusus untuk bacaan kematian, namun ini semua musibah, musibah berupa kematian ataupun musibah berupa rusaknya harta, hilangnya harta dan yang lainnya. Maka tatkala Abu Salamah meninggal dunia, nama lengkap dari Abu Salamah adalah Abdullah bin Abil Asad. Abdullah bin Abdil Asad, nama orang Jelia ya, ada nama Abdil Asad, budaknya singa, hambanya singa. Wa kanat Ummu Salamah tahtahu, dan Ummu Salamah dulu adalah istri si Abu Salamah. Falamma tuwfiya, maka tatkala meninggal dunia suaminya yaitu Abdullah, qalat, maka Ummu Salamah mengucapkan sebagaimana yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah gantikan untuk Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan pemahaman Ummu Salamah, maka akhlif li di sini ganti di dunia, bukan ganti di akhirat, namun ganti di dunia. Sehingga ketika Ummu Salamah mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka beliau mengatakan sebagaimana dalam lafaz yang lain atau riwayat yang lain, siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Artinya Ummu Salamah memahami ganti di sini bukan ganti di akhirat, namun ganti di dunia. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah doa pada saat memejamkan mata si mayit. Maka sambil mengucapkan Allah maghfir li fulan, disebutkan namanya, li Muhammad atau li Utsman atau li siapa. Ya Allah ampunilah fulan, ya Allah tinggikanlah derajatnya fil mahdiin, di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakhlufhu, dan gantikanlah dia fi aqibihi, untuk keturunannya, fil ghabirin, di antara orang-orang yang dia tinggalkan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia wahai rabb semesta alam. Wabsah lahu fi kubrihi, lapangkanlah kuburnya. Wanawir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Diatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Disebutkan di awal hadis perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah mengatakan, takhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk hendak menemui Abu Salamah yang telah meninggal dunia. Waqad syaqqa basaruhu, dan Abu Salamah ini matanya terbelalak. Fa'aghmadahu, maka Nabi memejamkan matanya. Sambil Nabi katakan, atau kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya roh manusia, sesungguhnya arwah manusia, bahasa Indonesia arwah ya, bahasa Arabnya roh, Kalau bahasa Arabnya pakai mufrad, kalau bahasa Indonesianya pakai jamak. Arwah itu jamak dari roh. Sebagaimana ulama dalam bahasa Indonesia itu mufrad, ya. Para ulama dalam bahasa Arab jamak. Dalam bahasa Indonesia mufrad. Nah, arwah itu dalam bahasa Arab jamak, namun dalam bahasa Indonesia mufrad. Inna ruhasnya arwah manusia idza qubida, jika telah digenggam, ya, yaitu digenggam oleh malaikat, dipegang oleh malaikat, tapi ahul basaru, maka pandangan mata mengikutinya. Faddaja nasun, maka gegerlah manusia, min ahlihi, dari keluarga Abi Salamah. Maka mereka geger karena berarti benar-benar Abu Salamah meninggal dunia. Faqal, maka Nabi mengatakan, la tadawu ala anfusikum, janganlah kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Ila bi khairin, ucapkanlah kalimat yang baik-baik. Kenapa? Karena saat ini innal malaikata yu'aminuna ala ma taqulun. Ya, saat ini para malaikat mengaminkan semua yang kalian katakan. Kemudian Nabi pun berdoa dengan doa yang tadi telah dikutip, ya Allah ampunilah Abi Salamah, dan seterusnya. Waqad tadi di sini katanya suqqa basaruhu. Artinya syakhasa, membelalak. Dalam bahasa Arab terdapat kalimat suqqa basarul mayyit wa la yuqalu, dan tidaklah dan tidak ada kalimat saqqa suqqa al mayyitu basarahu, adanya suqqa basarul mayyiti. Maknanya adalah orang yang hadarul mautu, kematian telah tiba, ajalnya telah tiba, wasara, kemudian jadilah si mayit ini memandangi sesuatu, namun sudah tidak lagi bisa berkedip, sudah tidak lagi bisa kelopak matanya menutup. Fa'armadahu, lalu Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memejamkan pandangan atau mata Abu Salamah. Kenapa Nabi pejamkan mata Abu Salamah? La'alal hikmata, boleh jadi hikmah di balik syariat ini adalah supaya tidak jelek pemandangannya. Kalau mayit dalam keadaan matanya masih terbelalak dibiarkan, itu dilihat mengerikan. Medeni bocah, ha? Idza turika irmaduhu, jika tidak dipejamkan. Maka ini satu hal yang buruk dalam penampilan. Maka itu maka ini diantara hal yang menunjukkan indahnya ajaran Islam. Islam tidak menyukai penampilan yang jelek. Penampilan yang jelek, ini keadaan yang jelek. Meskipun ya tidak apa-apa sebenarnya, namun cuma tidak ada masalah kecuali ini buruk kalau dilihat mata. Ini sedap, enggak menyedapkan kalau dilihat mata. Maka Nabi syariatkan untuk dihilangkan hal-hal yang bikin sepet mata, hal-hal yang membuat mata itu pemandangan itu jelek, nampak jelek kalau dalam pandangan mata manusia, itu Nabi syariatkan untuk dihilangkan. Maka diantara indahnya ajaran Islam adalah Islam mengajarkan untuk meninggalkan hal-hal yang itu nampak akan jelek dipandang oleh orang. Kalau ini dipandang jelek, ya, maka itu dihilangkan, dirapikan sehingga kesan jelek tersebut hilang. Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar, artinya jika arwah itu keluar dari jasad, maka pandangan mata mengikutinya, nadhiran, sambil melihat kemanakah pergi si arwah. Tapi ahu aruhul basar, Tabi'ahu artinya roh. Tabi'ah arruha al-basaru, artinya mata mengikuti kemanakah roh itu pergi. Roh itu berlaku untuk mudzakar dan mu'anas. Nah, baik rohnya laki-laki, rohnya perempuan, sama saja disebut roh. Namun pada asalnya untuk mudzakar, oleh karena itu maka dalam hadis di menggunakan bentuk mudzakar, tabi'ahu. Nah, fi'ilnya fi'il mudzakar. Dan para ulama menyebutkan bahasanya jika roh itu digenggam maka diikuti oleh mata, ini memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, sesungguhnya arwah jika telah digenggam maka diikuti oleh mata, diikuti oleh indra, yaitu diikuti dalam hal fidzihab, sama-sama hilang fungsinya, sama-sama hilang fungsinya. Artinya kelopak mata tinggal kelopak mata, adapun fungsi penglihatan hilang. Oleh karena itu maka Nabi memejamkannya, karena manfaat dari terbukanya mata telah hilang. Dengan hilangnya al-basar, indera penglihatan, pada saat telah hilangnya nyawa, maka maka nyawa hilang, maka diikuti dengan hilangnya fungsi penglihatan mata. Lihat, fungsi dari bola mata itu hilang fungsinya. Maka kalau berdasarkan makna ini, maka berdasarkan penjelasan ini, maka kalimat di atas tidak menunjukkan kalau mata itu mengetahui rohnya keluar kemudian melihat kemanakah rohnya pergi. Kalau kita maknai dengan makna pertama. Al-wajhul akhar, makna yang kedua, sebenarnya arwah manusia jika telah digenggam oleh malaikat, maka alladhi, orang yang hadarahul mautu, yang ajalnya telah tiba tadi, nadhara ilaiha, memandangi arwahnya. Nadhran sazran, dengan pandangan yang membelalak, seperti pandangan orang marah, melotot. Ya layak tadu ilahi tarfun, kemudian matanya ini tidak bisa lagi dipejamkan. Hatta tatmahila, sehingga lemahlah baqiyatu kuwatil al-basirah, ya, sisa-sisa dari potensi penglihatan al-baqiyah yang masih tersisa setelah hilangnya arwah manusia, yang potensi untuk melihat tadi ya kok biha, dengannya seorang itu idrok bisa memahami dan membedakan sesuatu, ini tembok, ini pohon, ini dimiliki oleh manusia pada saat dia masih memiliki kuwatul basirah. Maka dia bisa membedakan, oh ini tembok, oh ini tiang. Nah, maka mata itu terbelalak, ya, tidak bisa dikatupkan, sampai lemahlah, sehingga lemahlah kekuatan dan fungsi mata. Maka yang hilang setelah orang meninggal dunia, pada saat orang meninggal dunia, maka yang hilang adalah fungsi penglihatan. Dunal hayawani allati bi al-hissu wal harakah. Bukan fungsi hayawani dari mata, yaitu fungsi merasa dan fungsi rasa dan gerakan. Maka ketika orang meninggal dunia, maka yang hilang, yang melemah adalah kemampuan matanya untuk membedakan ini benda, ini tembok, ini tiang, ini pohon, itu kemampuannya melemah. Adapun kemampuan gerak boleh jadi masih fungsi. Boleh jadi masih fungsi. Maka maka yang hilang itu adalah penglihatan. Yang hilang adalah penglihatannya. Adapun matanya tetap ada. Ya. Sehingga kemampuan dasar mata itu boleh jadi masih ada. Dia akan bisa digerakkan, bola mata itu masih bisa digeser-geser misalnya. Itu boleh jadi bisa. Karena yang hilang adalah fungsi penglihatan. Dan tidaklah satu hal yang aneh dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan indahu untuk si mayit tersebut al-khita, tutup. Saat ta'idin pada saat itu, sehingga mata itu bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dia lihat. Asalnya mata manusia tidak bisa melihat nyawa. Kita duduk di samping orang yang meninggal dunia, mayitnya atau nyawanya dicabut, enggak bisa lihat mana sih keluar. Mata tidak bisa melihat. Namun untuk orang yang meninggal dunia, boleh jadi Allah bukakan ghita, Allah bukakan tutup, sehingga dia bisa melihat nyawa, arwah, yang pada dasarnya mata manusia tidak bisa, penglihatan manusia tidak bisa melihatnya. Fadoja nasun, maka gegerlah manusia itu, mereka berteriak dengan suara yang keras. Doja artinya syaihat, teriakan. Dan Nabi katakan, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Makanya adalah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang mereka untuk teriak-teriak. Maka dimungkinkan mereka, keluarga Abu Salamah ini, mengucapkan ya wailah alaina, duh celakanya kami, duh besarnya musibah kami. Maka Nabi melarang mereka dengan Nabi katakan, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri dengan mengatakan celaka, nanti celaka benar kalian. Ila bi ghairin, maka ucapkanlah ucapan kebaikan. Karena malaikat mengaminkan semua yang kalian katakan. Maka ini mengisyaratkan bahasanya semua orang yang berdoa pada saat itu, maka yu'aminu fi du'aihi al-malaikatu, maka para malaikat mengaminkan doanya. Sehingga doa yang terucapkan pada saat itu adalah doa yang tidak tertolak. Al-ghabirin artinya adalah al-baqin, orang-orang yang ditinggalkan. Wabsah artinya lapangkanlah kuburnya. Maka kesimpulannya sepatutnya setelah memejamkan mayat si mayit, mata si mayit, kita mengucapkan ya Allah ampunilah fulan, dengan kita sebut namanya, ya Allah tinggikanlah derajatnya, dan seterusnya sebagaimana doa yang Nabi ucapkan untuk Abu Salamah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh penulis Hisnul Muslim. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah menjadikan Allah sebagai tempat mengadukan segala permasalahan kita dalam zikir kita termasuk dari sifat berkeluh kesah yang tercela? Tidak. Yang tercela adalah mengadukan masalah kepada makhluk. Adapun orang mengadukan masalahnya, problemnya pada Allah, satu hal yang terpuji. Mm-hmm. Seorang yang terbunuh karena akibat ain saudaranya, bagaimanakah si pemilik ain ini dihukumi sebagai karena hasadnya atau dihukumi sebagai pembunuh? Ya. Maka dihukumi karena hasadnya, maka dia dicela karena hasadnya atau karena kekagumannya yang menyebabkan celakanya orang lain. Penjelasan ulang tentang ucapan selamat untuk orang yang dapat momongan baru, apakah ucapan tersebut boleh diamalkan? Jawabannya boleh. Namun karena ini bukan berasal dari Nabi, maka bebas. Ya. Karena itu berasal dari tabi'in Hasan al-Basri, maka tabi'in bukan dalil. Ya. Karena tabi'in bukan dalil, maka al-amru wasi', ya, longgar. Mau kalimat apapun bisa dipakai, yang penting baik maknanya. Apakah ada arwah yang tidak diterima oleh Allah? Apa maksud dari diterima oleh Allah? Ada arwah yang tidak Allah terima, arwah orang kafir dibawa oleh malaikat, maka pintu langit dunia tidak terbuka untuknya. Ya. Ya. Kemudian Allah tidak menerima arwahnya, pintu langit tidak terbuka, akhirnya nyawa si orang kafir ini kemudian dicampakkan dari atas langit dunia, dicampakkan kembali ke badannya, dikuburnya. Jika seorang bersafar dan menetap di daerah tujuan, berapa harikah dia diperbolehkan mengkodok sholat? Jawabannya tidak boleh mengkodok sholat. Dia diwajibkan untuk sholat di waktunya masing-masing. Kodok sholat itu apa? Sholat di luar waktunya. Seorang musafir tidak boleh mengkodok sholat. Mengkodok sholat itu apa? Mengerjakan sholat setelah waktunya berakhir. Itu namanya mengkodok sholat. Haram musafir mengkodok sholat. Mungkin mengkosor ya. Tapi tulisannya mengkodok. Seorang musafir tetap wajib sholat di waktunya masing-masing. Mengkosor sholat tentang berapa hari ke seorang musafir yang menetap itu boleh mengkosor sholat? Jawabannya kembali pada urf. Kembali kepada urf. Selama urf menilai orang ini masih berstatus musafir. Kalau dia tinggal di situ setahun, ya enggak musafir lagi. Oh, menilainya enggak, dia enggak musafir. Kapan seorang diperbolehkan melakukan jamak dan qasar sekaligus, apa syaratnya? Jika dia musafir dan dia perlu jamak, maka dia bisa qasar dan jamak. Dia musafir baru tiba, butuh istirahat yang agak panjang karena jamak sangat capek sekali. Dia tiba sebelum maghrib, maka kemudian maghribnya dia jamak dan qasar antara maghrib dengan isya. Namun maghribnya tidak diqasar ya, maghribnya tetap tiga. Apakah boleh menolak tinggal di wisma bersama teman-teman dengan alasan takut akan sering menyakitkan hati teman-teman karena buruknya perangai dan perkataan? Sama pindah di kos umum juga sama juga akan menyakitkan perangai, menyakitkan teman-teman yang lain. Yang dilarang untuk disakiti itu bukan hanya teman-teman wisma, semua teman itu enggak boleh disakiti dengan buruknya perangai dan perkataan. Maka bukan itu solusinya. Solusinya adalah memperbaiki diri, mengurangi kejelekan yang ada pada dirinya. Jika tahu punya perangai yang buruk semacam ini, dan maka itulah yang diusahakan untuk diperbaiki. Apakah Islam membenarkan sigot taklid dalam pernikahan? Wallah alam, saya belum mendapatkan penjelasan detail tentang hukum sigot taklid. Apa hukum bai'atul hadir bilbat dalam Islam? Dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang orang hadir, orang kota menjualkan barang orang desa. Dalam pengertian ada orang desa datang ke kota, maka sebelum sampai kota kemudian dicegat, kemudian si orang kota ini mengatakan, adalah istirahat di sini, saya jualkan barangnya ke kota, dan karena Anda tidak tahu harga di kota, saya yang tahu harga. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa di dekat mayat yang makbul tersebut dengan mengangkat tangan ataukah tidak? Pada asalnya dianjurkan untuk mengangkat tangan. Maka seandainya doa tersebut dengan angkat tangan, insyaallah tidak mengapa. Apa hukum nonton film kartun? Kalau itu kartun yang mengandung unsur pendidikan untuk anak-anak, ya maka untuk anak-anak boleh nontonnya. Namun kalau untuk kawak-kawak yang tidak ada manfaat baginya, karena itu cuma cerita untuk anak-anak, maka apa manfaatnya? Sia-sia dan membuang-buang waktu. Hukum mentalkin mayit sunnah atau wajib? Jawabannya sunnah, tidak wajib. Bolehkah menunda sholat sekitar 5 menit karena ibu menyuruh membuat minum bagi tamu? Boleh saja. Cuma ditunda 5 menit, apa masalahnya? Kenapa harus sampai ditanyakan? Apa batasan seorang laki-laki sakit tidak pergi sholat berjamaah di masjid? Batasannya adalah ketika sakit ada sakit yang menyulitkan pergi ke masjid. Ya. Kalau cuma sakit panu atau yang lainan, ya enggak. Nah, kalau sakitnya sakit yang menyulitkan pergi ke masjid karena demam tinggi, itu dibolehkan. Bagaimanakah hukum membacakan Yasin atau Al-Quran bagi orang yang dalam kondisi sakaratul maut? Ini biasanya saya jumpai di daerah saya. Ada hadis yang memerintahkan untuk membacakan Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia. Hadisnya diperselisihkan ulama tentang statusnya. Sebagian ulama menilai hadis tersebut derajatnya hasan, semacam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sebagian ulama menilai hadisnya adalah hadis yang dhaif, semacam Al-Albani di Ahkamul Janais. Maka bagaimanakah hukum membaca Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia? Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, hukumnya adalah sunnah menurut ulama yang mengatakan derajatnya hasan, dan bid'ah menurut ulama yang mengatakan hadisnya dhaif. Maka dianjurkan ataukah tidak dianjurkan? Kalau Anda meyakini hadisnya dhaif, maka tidak dianjurkan. Kalau Anda berkeyakinan hadisnya hasan sebagaimana penilaian Syaikhul Islam, maka dianjurkan untuk melakukannya. Kalau doa ketika tahu orang lain menerima musibah, apakah cukup istirja? Kalau doa mengetahui orang lain menerima musibah, itu tidak ada doanya. Doanya adalah menghibur dia. Bacaannya adalah menghibur orang yang terkena musibah, bukan istirja. Istirja untuk orang yang mendapatkan musibah. Apakah pahala akan bertambah dengan banyaknya niat? Apa dalilnya? Iya, innamal a'malu binniyat. Bagaimanakah sikapnya bila seorang wanita yang akan menikah merasa tidak suka dengan calonnya? Ya sudah, enggak jadi saja. Lu enggak suka, kenapa diteruskan? Ya, mumpung baru mau akan menikah, ya maka dibatalkan. Ya. Jika mau jamak takhir, manakah sholat yang didahulukan, sholat duhur dan asar di waktu asar? Jawabannya urut, wajib urut duhur dulu baru asar. Apakah sunnah jika dalam keadaan hujan lebat sementara kita di rumah sedang sholat duhur lalu menjamak dengan sholat asar? Jawabannya, jamak hujan, jamak karena hujan adalah khusus untuk yang di masjid. Adapun yang di rumah, maka dia mendapatkan rukhsah dengan di rumah. Apakah ada riwayat yang menyebutkan bahasanya punggung kaki wanita dalam sholat bukan aurat? Tentang aurat wanita dalam sholat, ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Imam Syafi'i mengatakan auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan, baik bagian atas ataupun bagian dalam. Pendapat yang kedua adalah Imam Ahmad yang mengatakan aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah. Tangan harus ditutup. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Dan pendapat Al-Imam Abu Hanifah adalah satu hal yang tidak tepat. Dalilnya adalah hadis tentang perintah Nabi untuk memanjangkan ujung kain, sehingga yang benar telapak kaki harus ditutupi. Sehingga yang benar adalah kalau tidak pendapat Al-Imam Syafi'i, mau lebih hati-hati yang ngambil pendapat Imam Ahmad. Namun seandainya ngambil pendapat Imam Syafi'i, insya Allah tidak mengapa. Doa yang dianjurkan ditujukan kepada orang yang mendapatkan momongan atau doa kepada si sakit. Doa tersebut dibacakan di depannya sehingga orang yang didoakan mendengarkannya ataukah tidak perlu diperdengarkan? Jawabannya diperdengarkan. Si sakit tadi Nabi membacanya di sampingnya. Maka orang yang si sakit itu mendengar doanya. Demikian juga untuk orang yang dapat momongan, ini adalah hakikatnya dalam ucapan selamat. Oleh karena itu diperdengarkan dan disampaikan. Ketika sujud saya merapatkan jari-jari tangan sehingga karena terlalu rapat mengakibatkan telapak tangan saya bagian tengah sedikit menggelembung ke atas sehingga telapak tangan bagian tengah tidak bersentuhan dengan tanah. Sahkah salat saya? Jawabannya sah. Tidak mengapa. Jika ada orang yang pernah memiliki kaligrafi Al-Quran, namun karena sudah kotor, orang tersebut ingin membakarnya. Namun ketika dibakar, karena saking tebalnya kain yang tertulis kaligrafi tersebut, maka kain tersebut tidak bisa menjadi abu. Namun tulisan kaligrafi sudah hilang. Apakah sudah cukup demikian? Jawabannya sudah cukup. Karena telah hilang. Yang jelas tulisannya hilang. Bagi perempuan yang hendak membaca Al-Quran, apakah disyariatkan menggunakan kerudung? Jawabannya tidak ada dalil yang mengharuskan demikian. Demikian jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin ketika ditanya tentang masalah ini. Adab dalam menuntut ilmu, tertawa itu harus menutup mulut? Bagaimanakah toleransinya? Ya, tertawa yang baik adalah tertawa yang dalam bentuk senyuman atau sedikit lebar. Namun yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertawa terbahak-bahak sampai sehingga kelihatan bagian dalam mulutnya, sehingga kelihatan bagian atas mulutnya. Bagaimanakah ikhlas dalam membacakan hadis? Tidak ada maksud riya, tidak ada maksud supaya orang kagum dengan bacaannya dan seterusnya. Ada orang yang pingsan saat ciuman, apakah orang tersebut wajib mengqadha salat fardu yang terlewatkan? Jawabannya, dia sebagaimana orang yang tidur, maka dia mengerjakan salat yang terlewatkan. Benarkah biasanya waktu berbuka puasa adalah ketika sesaat sebelum masuk waktu maghrib, yaitu ketika ada bayang-bayang merah di langit? Jawabannya tidak benar. Waktu berbuka adalah sama dengan waktu salat maghrib, yaitu tenggelamnya bulatan matahari di ufuk barat. Bolehkah menebak-nebak waktu berbuka? Jawabannya tidak perlu ditebak-tebak. Kalau orang itu rumahnya di pinggir pantai dan sisi barat itu kelihatan, ya dia lihat kalau bulatan matahari sudah berada di bawah ufuk, maka itu waktu berbuka. Jika keadaan dia tidak seperti ini, maka pakai saja jadwal, nggak perlu ditebak-tebak. Tebak-tebak di sini termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti satu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Manakah pilihan yang tepat jika seorang imam isya ingin membaca surat yang panjang, tetapi dia takut jatuh pada riya jika tidak membaca surat yang panjang ini? Karena apakah tetap membaca surat tersebut ataukah memendekkan bacaan agar tidak jatuh pada riya? Maka jika seorang itu ingin baca satu surat, kemudian timbul dalam hatinya perasaan, kamu jangan baca surat itu, nanti kamu begini-begini, maka begini-begininya itu jangan dihiraukan. Maka lakukanlah apa yang ingin dilakukan. Apakah benar membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi masing-masing 7 kali setiap hari Jumat? Maka kita akan terjaga hingga Jumat berikutnya. Ada hadis yang menganjurkan hal demikian, yaitu setelah orang selesai sholat Jumat dalam keadaan masih posisi tasahud akhir, hendaklah dia membaca surat Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali dan An-Nas 7 kali. Namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Siapakah Buya Hamka? Ya, ulama besar di Indonesia di zamannya. Bolehkah saya membaca buku-buku karya beliau? Ya, jika sudah kehabisan buku, tinggal buku-buku beliau, ya. Buku-buku yang lain sudah kehabisan, ya. Maka bolehlah membacanya, namun dengan catatan, jika ada hal yang nampak aneh, ada ini, maka hendaklah ditanyakan. Adapun jika masih ada buku lain yang lebih manfaat dan lebih jelas manfaatnya, maka saya sarankan untuk membaca yang lebih jelas manfaatnya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa'udawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.